也请答应你，整个langkahku dilukakan terdalam, hampa hati terasa, kau tinggalkanku meski ku tak rela. Salahkan diriku hingga saat ini, ku masih mengharap kau tuh kembali. Bareng boleh ya?